satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada fatwa berikutnya, halaman 131. Masih terkait dengan nifaq dan kekufuran. Qala as-su'al, pertanyaan. Su'alu hawli al-udhri bil-jahli wal-farqi baina al-murtakibi al-kabirati wa murtakibi al-shirki al-asar. Soal, pertanyaan terkait atau pertanyaan seputar uzur. Uzur dengan sebab kejahilan dan perbedaan antara orang yang melakukan dosa besar dan orang yang melakukan syirik kecil. Qala al-jawab, jawabannya, hadhihi al-masailu tas'aluna anha. Permasalahan-permasalahan ini yang kalian tanyakan, a'taqidu, saya yakin, an-nasami'in, bahwasanya para pendengar, la yudrikunaha, tidak bisa menjangkaunya. Wa tas'ubu 'alaihim, sulit bagi mereka untuk memahami. Ini jawaban beliau. Ya, pertanyaan yang kalian ajukan, saya yakin pendengar yang ada sulit menjangkau, sulit memahami. 'Ala kulli halin, apapun keadaannya, al-bi'atu takhtalifu. Al-bi'ah, tempat, tempat tinggal seseorang, takhtalif, berbeda-beda. Jadi tidak bisa dihukumi secara mutlak. Ba'dul bi'ati, sebagian tempat, sebagian wilayah, la tablughuhum da'watullahi tabaraka wa ta'ala. Dakwah Allah belum sampai kepada mereka. Bi an yakunu fi biladin na'iyatin 'anil Islam. Bi an yakunu, seperti apa? Orang-orang yang tinggal di fi bilad na'iyah ai ba'idah. Orang-orang yang tinggal di negeri yang sangat jauh dari agama Islam. Mungkin hal demikian masih ada orang yang berada di pedalaman, ya, di gunung-gunung. Au fi baladin, atau mereka tinggal di suatu negeri, ulama'uhu dhalun, mudillun. Ulama mereka, ulama negeri tersebut yang ditokohkan, yang mengajarkan agama, mereka adalah orang-orang sesat, dhalun, mudillun, menyesatkan, sesat dan menyesatkan. La yubayyinu al-haqqa minal batil, tidak menjelaskan kebenaran dari kebatilan, tidak dijelaskan hakikat agama yang benar. Wala at-tauhida minasyirki, tidak menjelaskan tauhid dari syirik. Ini tauhid, ini syirik yang hakiki. Sementara penduduk tersebut menyandarkan semua urusan kepada ulama itu, tokoh tersebut. Bal, bahkan, yulabbisuna 'anil 'awam, bahkan tokoh-tokoh itu, ulama itu, melakukan talbis, yakni menyamarkan urusan agama karena hawa nafsu yang ada pada diri sang alim. Bal yulabbisuna 'alal awam, bahkan dia melakukan talbis menipu masyarakat awam. Orang yang dangkal ilmunya. Wa yaqdhifuna, dan ulama itu melontarkan bainahum, ke tengah-tengah masyarakat, bisyubahi, dengan berbagai bentuk syubhat. Allati tuzayyinu, di mana syubhat-syubhat itu menghiasi asyirik, kesyirikan. Jadi tokoh itu justru mendukung kesyirikan, namun dengan bahasa yang lembut, bahasa yang indah, bahasa yang seakan-akan masuk akal. Ini hal semacam ini bisa jadi terjadi. Ada ulama, ada orang alim, namun justru dia menyokong dan mendukung kebatilan, kesyirikan. Wa tunaffiru minat tauhid, dan syubhat-syubhat itu semakin membuat lari masyarakat dari tauhid. Tauhid itu tidak, orang yang bertauhid, orang yang mengisahkan Allah semata, beribadah kepada Allah, enggak menghargai wali. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah semata tidak menghargai Rasul. Terbukti tidak mau tawassul, tidak mau minta syafaat, tidak mau berdoa, dan lain sebagainya. Ini di antara bentuk-bentuk perkara yang menghalangi seseorang untuk mengenal dakwah yang benar. Adanya ulama su, tokoh-tokoh agama yang jelek, yang mendukung kesyirikan dan membuat lari manusia dari tauhid. Tauhid itu akan mencerai-beraikan umat, tidak menyatukan umat. Dan lain sebagainya dari bentuk talbisat, tipuan-tipuan yang dibuat oleh sang tokoh tadi. Wa tunaffiru minat tauhid wa ahlihi. Semakin dengan sebab syubhat itu, ya, semakin menjauhkan umat mereka, berlari dari tauhid dan ahli tauhid. Membenci negeri yang menegakkan tauhid di situ. Qala fa haula, mereka masyarakat tersebut, la yukaffarun, tidak dikafirkan, hatta taquma alaihim hujjatullah, sampai tegak bagi mereka hujjah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka rasul, yakni turun hujjah, sampai hujjah kepada mereka. Mereka tidak dikafirkan sampai hujjah tegak bagi mereka, hujjah Allah tegak, dalil-dalil sudah sampai. Qala wa hunaka ba'dul afradi, di sana ada sebagian manusia, sebagian kelompok masyarakat, yaitu mithla insanin asamma wa abkama, seperti manusia yang asam, tuli, abkam, bisu, ya, asam la yasma', abkam la yatakallam, enggak bisa mendengar, tidak bisa pula berbicara, yakni la yafhamu hadhihi ar-risalata, yaitu orang tersebut la yafham, tidak memahami risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat. Kok tadi disebutkan uzur, ya, jauhnya tempat tinggal dia, atau dia tinggal di suatu tempat di mana tokohnya menyesatkan umat. Berikutnya yang ketiga disebutkan di sini, ya, orang yang tuli ataupun bisu, tuli dan bisu. Dia tidak memahami permasalahan syariat. Wala yufarriqu, dan tidak bisa membedakan bainat tauhidi wasyirki, antara tauhid dan syirik. Bagaimana dia memahami? Tuli, enggak mendengar. Bagaimana bisa bertanya? Dia bisu. Sangat memungkinkan, enggak mengerti dakwah tauhid. Wa yajidu bi'atan, dia mendapatkan bi'ah, masyarakat, lingkungan, fiha musyrikin. Dia dapatkan di masyarakat tersebut kaum musyrikin, taunya ya gitu. Orang-orang yang ya melakukan kesyirikan, membuat tandingan bagi Allah. Yang dia tahu semacam itu. Masyarakat batang kekuburan. Fahamnya, oh itu bagian dari agama. Ini. Au majnunun, yang keempat. Au majnun, atau dia gila. Ma'tuhun. Ma'tuh bima'na naqisul akal. Kurang akalnya. Bisa jadi apa maknanya kurang akal? Idiot. Ya. Kurang akal. Ya'ti mithlu hadza al-asammi yaumal qiyamah. Akan datang orang semacam ini, al-asam, yang tuli, pada hari kiamat. Pada hari kiamat orang ini akan datang, dibangkitkan oleh Allah. Yaqulu, dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ja'ani, telah datang kepadaku rasuluka, utusanmu, wa ana la asma'u, saya tidak mendengar. Apa sebabnya? Tuli. Wahai Rabb, ya Allah, wahai Rabbku, rasulmu telah datang sementara saya tidak mendengar. Wa ya'ti hadzal majnun. Kemudian datang pula orang gila tadi. Yaqul, dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ja'ani rasuluka wa ana majnun. Wahai Rabbku, telah datang kepadaku utusanmu, sementara saya gila. Minta uzur kepada Allah. Yaqdhifuni as-sibyanu, anak-anak melempariku, fituruqat, di jalan-jalan, dihina, dilecehkan, ya, diganggu. Itu orang gila. Anak-anak menghinanya. Wa ana majnun yaghrifuni as-sibyanu fi turuqat, di jalan-jalan. Orang gila biasanya di mana tinggalnya? Di jalan. Yaghrifuni as-sibyanu fi turuqat. Anak-anak melempariku ya fi turuqat, di jalan-jalan. Fahaula, mereka disebutkan tadi, yaumal qiyamati yamtahinuhum rabbuhum, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Imtihan, ikhtibar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang gila meninggal dunia, ya, kemudian tadi orang yang tuli bisu, orang kurang akalnya. Qala, lakin sahibu asyirkil ashar, tadi dijelaskan uzur bil jahl, yakni orang-orang yang mendapatkan uzur. Kemudian kata beliau, lakin sahibu syirkil ashari, namun ya, sekarang berikutnya, pertanyaan berikutnya terkait dengan kesyirikan. Sebelum kita membaca jawaban beliau tentang kesyirikan, ya, tadi sudah kita lewati penjelasan beliau, keadaan ataupun tempat manusia itu berbeda-beda tergantung tempatnya. Nah, tergantung tempatnya. Adapun selain dari itu, seorang yang sehat, ya, telinganya jelas, dia bisa berbicara, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, sangat mudah baginya untuk menjalin komunikasi, info, bahkan berita bisa dia dapatkan melalui HP yang dia pegang, ya. Kemudian datang agama Islam, dia tidak mau mengikuti syariat Islam. zahir dari keterangan para ulama, maka orang-orang tersebut tidak mendapatkan uzur. Seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani, ma min ahadin min hadhil ummah min Yahudiyin wala Nasraniyin yasma'u bi walam yu'minu bi illa kana min ahlin nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari umat ini, ya, dari kalangan Yahudi, Nasrani, mendengar dakwahku, dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian dia tidak mengimaninya, maka dia adalah penduduk neraka. Itu keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dia berpaling, tidak mau mempelajari agama sementara fasilitas dan keadaan sangat mendukung dia. Kejahilannya bukan bisa dijadikan sebagai alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kemudian kata beliau, lakin sahibus syirkil ashghar, adapun pelaku syirik kecil, hadza la yadkhulu fi masyiatillahi in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'adzabahu. Bal la budda an yu'adziba. Kata beliau hafizahullah ta'ala, namun pelaku syirik kecil, hadza la yadkhul fi masyiatillah, dia tidak masuk dalam masyiatullah. Maksudnya apa ini? Jadi beliau akan menjelaskan perbedaan antara syirik kecil dan pelaku syirik kecil dan pelaku dosa besar. Pelaku syirik kecil, ya, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik besar dan syirik kecil. Allah tidak mengampuninya. Tatkala seorang meninggal dunia berbuat kesyirikan, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang harus, ini syirik. Adapun dosa besar, sebesar apapun dosa itu, maka dibawa kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah mengazabnya. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dihasankan oleh sebagian ulama, ad-dawawin salasah, diwan catatan amal itu ada tiga. Yang pertama, diwan la yaghfiruhullah, catatan amalan dosa yang dilakukan oleh hamba yang tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Asyirik. Syirik besar ataupun syirik kecil. Bedanya, kalau syirik besar, dia itu kekal di dalam neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Kalau syirik kecil, pelakunya akan disiksa, namun dia memiliki tauhid, kemudian akan dikeluarkan dari neraka. Sama-sama disiksa dalam neraka. Bedanya, kalau pelaku syirik besar, kekal di dalamnya. Pelaku syirik kecil, diazab di neraka, gak tahu berapa lamanya, ya, kemudian dikeluarkan nanti dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, diwan yaghfiruhullah, catatan amalan kejelekan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yakni dosa-dosa madu nasyirik, dibawa kesyirikan. Baik dosa besar, seorang meninggal dunia tidak bertaubat, ataukah al-musir ala as-saghair, orang yang terus-menerus berbuat dosa kecil, tidak bertaubat kepada Allah. Maka jenis yang kedua ini, jika Allah menghendaki, Allah mengampuni. Jika Allah menghendaki, Allah maafkan, mengazabnya. Yang ketiga, diwan la yatrukuhullah, catatan amalan kejelekan yang tidak dibiarkan oleh Allah. Apa itu maksudnya? Yakni bainahu wa baina ibadillah, dosa antara dia dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Allah tidak biarkan, namun diserahkan sesama mereka. Maka terjadi qisas di akhirat nanti, al-hasanat bis-sayyiat. Al-hasanat was-sayyiat. Mereka hanya membawa kebaikan dan kejelekan. Ini gambaran ringkas terkait dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Beliau menjelaskan di sini, orang yang melakukan syirik kecil, hadza syirik tersebut, la yadkhulu fi masyiatillah, tidak masuk dalam kategori dosa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini apa? La yadkhulu fi masyiatillah, tidak tergantung dari kehendak Allah. Maksudnya apa? In syaa'a 'afa anhu, kalau Allah menghendaki Allah mengampuni, wa in syaa'a 'adzabahu, jika Allah menghendaki Allah menyiksanya. Bal bahkan la budda an yu'adziba, bahkan Allah pasti mengadabnya. Ini dosa syirik kecil. Dosa syirik kecil pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Tidak tergantung dari masyiah. Lakin namun bihukmi annahu asyraka, namun dengan hukum dia menyekutukan Allah syirkan ashara, syirik kecil. Dia dihukumi sebagai orang yang berbuat syirik kecil. Wa indahu tauhidun, sementara dia memiliki tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tercampuri oleh syirik kecil. Fahadha, maka orang ini yu'adzabu, disiksa bisyirkihi al-ashghari, disiksa dengan sebab syirik kecil yang dia lakukan. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu ya yukhraju, dikeluarkan dari na'am api neraka. Sebagaimana dalam sekian banyak hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini di antara perbedaan dari sekian perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil tidak dikekalkan dalam neraka. Syirik kecil ya terkait dengan hukum di dunia, darahnya masih dihormati, hartanya masih dijaga, kemudian kita tidak bersifat al-bara'ah ala wajihi al-kul, kulliyah, tidak berlepas diri dalam segala sisi, kemudian tidak mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Kemudian yang kelima diantaranya adalah sahib asyirik al-ashghar la yukhalladu finnar, tidak dikekalkan dalam neraka. Ini di antara perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Darahnya dijaga, hartanya dijaga, kehormatannya dijaga. Kemudian dia tidak keluar dari Islam, kemudian tidak al-bara'ah ala wajhi kulliyah, tidak berlepas diri secara total, ya. Kemudian yang terkait dengan perkara di akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam surga, namun terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka. Ini juga berbahaya. Mengapa? Karena Allah tidak mengampuninya. Qala ya'ni, yaitu al-farqa bainahu wa baina murtakibil kabirah, perbedaan antara syirik kecil, antara pelaku syirik kecil dan pelaku dosa besar. Anna murtakiba al-kabirati, bahwa pelaku dosa besar, qad yudkhiluhu Allahun nara, kadang Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Wa qad la yudkhiluhu ya'fu anhu salafan, kadang pula la yudkhiluhu, Allah tidak memasukkan dia ke dalam neraka, ya'fu anhu, bahkan Allah mengampuninya, salafan, ketika di dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia bertemu dengan Allah, dia telah dibebaskan dari dosa tersebut. Allah merahmati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Nah, ini dosa besar. Fayadkhulu al-jannata, sehingga dia masuk ke dalam surga, qabla an yadkhulan nara, sebelum masuk ke dalam neraka. Berarti dia tidak masuk ke dalam neraka dengan sebab Allah mengampuni dosa dia selama di dunia, sehingga tatkala bertemu dengan Allah, dosa-dosa besarnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma hadza, adapun ini, hadza isyarat kepada sahib asyirik al-ashghar. Adapun ini, yaitu pelaku syirik kecil, la budda an yadkhulan nara, dia harus masuk neraka. Mengapa? Karena Allah tidak mengampuni. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, la yastamirru, dia tidak terus-menerus di dalam neraka. Tidak tinggal selama-lamanya dalam neraka. Ya, berapa tahun? Entah. Berapa tahun yang Allah kehendaki? 10, 100, 500 atau kurang ataukah lebih? Qala wala yukhalladu finnari, dia tidak dikekalkan dalam neraka. Sahib syirik al-ashghar. Kama yukhalladu al-kafirun wal-musyrikun, sebagaimana dikekalkan di dalam neraka orang-orang kafir dan kaum musyrikin, syirkan akbara, syirik besar. Ini di antara bedanya syirik kecil, pelaku syirik kecil tidak dikekalkan dalam neraka. Sementara orang-orang kafir, kaum musyrikin, syirik besar, kaum munafikin, mereka semua dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya. Qala balla budda an yakhruja ay sahib apa? Al-kabirah. Bahkan pelaku dosa besar, la budda an yakhruj, dia akan keluar, pasti keluar. Baik keluarnya itu dengan sebab syafaat dari Nabi Muhammad SAW, syafaat para malaikat, syafaat orang-orang soleh, ya. Demikian pula dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara ini yang diingkari oleh kaum Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Bahwasanya sahib al-kabirah yukhallad finnar, pelaku dosa besar itu dikekalkan dalam neraka. Ini beda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan ya mereka Al-Mu'tazilah wal Khawarij. Balla budda an yakhruja, pelaku dosa besar pasti keluar, bi tauhidihi, dengan sebab tauhid yang dia miliki, minan nar, dari api neraka. Ilal jannati, menuju surga Allah, waridwanihi, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ashab al-kabirah al-murtakibuna al-kabirah, orang-orang yang melakukan dosa besar kemudian disiksa dalam neraka, ada yang api neraka sudah sampai di ya mata kakinya, dia sampai di lututnya dan seterusnya. Ada yang bahkan sudah menjadi arang. Mereka di dalam bahasa hadis Nabi SAW dikenal dengan al-jahannamiyun, yakni mantan-mantan penghuni jahannam. Disebutkan bahwasanya terdapat stempel dicap di situ al-jahannamiyun. Disebutkan pula nama mereka sebagai utaqaur rahman. Utaqaur rahman itu adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Capnya ada walaupun mereka sudah masuk surga. Setelah dikeluarkan dari api neraka, mereka dilemparkan di nahar, sungai yang dikenal dengan Nahru al-Hayah, sungai kehidupan. Dilemparkan situ, masih di pinggir surga. Kemudian mereka tumbuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hidup dan masuk ke dalam surga diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan mereka. Naam. Allah masukkan mereka ke dalam surga dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan yang didapatkan oleh ahlu al-jannah. Mengapa diberikan stempel ataupun cap semacam itu? Kata para ulama, untuk semakin mengingatkan mereka kenikmatan yang Allah berikan. Mengingat terus dulu mereka berada di neraka jahannam, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Tatkala ahlul jannah sudah masuk ke surga semuanya, kemudian ahlun nar juga masuk semuanya, tidak tersisa kecuali kaum musyrikin, syirik besar, orang kafir, munafik. Kemudian Allah datangkan ya al-maut, kematian dalam bentuk kabsh, amlah, domba jantan yang berwarna hitam dan putih, diletakkan di atas as-sirat. Ahli surga dipanggil, wahai ahli surga, mereka kaget. Ada apa ini? Jangan-jangan kita dikeluarkan dari surga. Jangan-jangan selesai kenikmatannya. Khawatir mereka dikeluarkan. Ahli neraka dipanggil, wahai ahli nar, mereka pun langsung menegakkan kepalanya. Siap mendengarkan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Dalam keadaan mereka berharap, ya semoga dengan panggilan ini kita diselesaikan, kita dikeluarkan dari api neraka. Ya, semuanya melihat ternyata ada al-maut, kematian yang sudah diubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor kambing jantan yang berwarna hitam dan putih. Kata ulama, warna hitam sebagai isyarat terhadap ahlu an-nar, penduduk neraka, kemudian warna putih sebagai isyarat dari penduduk surga. Kemudian disembelihlah kematian tersebut. Maka ahlul jannah melihat itu semakin bergembira dan ahli neraka semakin bersedih karena mereka kekal di dalam tempat mereka masing-masing. Wa ya ahlan nar khuludun. Wahai penduduk neraka, kalian kekal di dalamnya. Wa ya ahlul jannah, wahai penduduk surga, kalian juga kekal di dalamnya. Nas'alullah assalam wa taufiq. Itu tatkala sudah masuk ke dalam tempat mereka masing-masing. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi raddi ala al-Bakri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab beliau bantahan terhadap al-Bakri, qala fa inna hadha in kana syirkan asy-syirkal akbar. Jika hal ini atau jika orang tersebut, in kana hadza musyrikan, dia adalah orang musyrik, asy-syirkal akbar, syirik akbar, kana mukhalladan finnar, maka dia dikekalkan dalam neraka. Wa kana syarron, dia lebih jelek, minal yahudi wan nasara, daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Wa in kana musyrikan, jika dia seorang musyrik, asy-syirka al-ashghar, syirik kecil, fa huwa aidan madzmumun, dia juga tercela, mamqutun, dimurkai, mustahiqqun, berhak lidzammi wal iqab, untuk dicela dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku syirik kecil ya tercela, dimurkai, dan berhak untuk dicela dan mendapatkan siksaan Allah. Waqad yuqal, kadang dikatakan, asy-syirku la yughfaru minhu syai'un, la akbaru wa la asgharu. Kesyirikan tidak diampuni sedikit pun. Tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil. Ala muqtada umumil Qur'an, berdasarkan konsekuensi yang ditunjukkan oleh keumuman dalil Al-Qur'an. Wa in kana sahibu asy-syirkil ashghari, walaupun wa in kana sahibu asy-syirkil ashghari, pelaku syirik kecil, yamutu musliman, dia meninggal dunia dalam keadaan muslim, Lakin syirkuhu la yughfaru lahu. Namun kesyirikannya tidak diampuni. Bal yu'aqabu alaih. Bahkan dia disiksa dengan sebab syirik kecilnya. Wa in dakhala ba'da dhalika al-jannata. Walaupun dia masuk setelah itu ke dalam surga. Ya, ini syirik al-syirik kecil. Ya. Seorang meninggal dunia dalam keadaan muslim, syiriknya tidak diampuni, dia disiksa dalam neraka, kemudian setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-amru wadih. Terakhir kita lengkapi. Qala as-su'al, hal alladhi yakdzibu 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah orang yang mendustakan, berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakdzib 'ala ar-rasul, berdusta atas Nabi, membuat hadis palsu misalnya, ya, kafirun, dia kafir, kufran akbara, kufur besar, menjadi kafir. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabdanya, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapapun yang berdusta atas namaku muta'ammidan dengan sengaja, fal yatabawwa, maka hendaklah dia menyiapkan maka adahu minan nar, tempat duduknya di neraka. Muttafaqun alaih. Rawahu Bukhari min hadis na'am Anas wa Abu Hurairah, wa Muslim min hadis Anas wa Abu Hurairah wa ghairu dzalik. Qala wal muba'atu huwal makanu, al muba'ah adalah al makan, tempat al lazim yang tetap. Dalam hadis fal yatabawwa, berarti apa? Silakan menyiapkan tempat duduk tetap dia, yakni tempat tinggalnya. Al muba'ah yaitu apa? Tempat yang lazim. Alladzi la yufariqu, yang tidak ditinggalkan oleh pemiliknya. Fama jawabukum ala hadzal iradi? Apa jawaban kalian terhadap apa yang dibawa dalam perkara ini? Apa jawaban kalian terhadap muskilah, permasalahan, problem yang ada di dalam memahami hadis tersebut? Qala, al-jawab, jawabannya, la, bukan. Yakni apa? Orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kufur. Kufur yang mengeluarkan dari agama. Al-muba'atu la huwa al-muba'atu ma huwa ma yufaraku. Muba'ah, la di sini nafiyah, bukanlah dia ma yufaraku. Ini juga nyaman nafiyah. Ya, al-muba'ah bukanlah dia, bukan yufaraq, meninggalkan. Berarti apa? Al-muba'ah itu yufaraq. Muba'ah itu bukan berarti tidak meninggalkan tempat itu. Ya. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, bukan berarti apa? Dia tidak meninggalkan tempat itu. Manziluka muba'atun, rumahmu muba'ah, al-makan lazim, rumahmu itu tempat tinggalmu. Watufariquhu, engkau meninggalkannya. Watadhhabu, engkau pergi. Watati, engkau mendatangi. Waqad tabi'uhu, kadang pula engkau menjualnya. Waqad tamutu, kadang pula engkau mati, engkau tinggalkan, ya. Watantaqilu anhu, engkau berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Fal muba'atu laysat amran laziman. Muba'ah, tempat tinggal tersebut bukanlah perkara yang lazim, yang tetap. Kama yaqulu hadza, seperti yang diucapkan oleh sang penanya tadi. Ya. Lakin namun, idza kana hadza, jika orang ini, jadi dari situ kita mengerti bahwasanya orang yang berdusta atas nama Nabi, dia tahu bahwasanya itu haram, ya, namun dia melakukannya, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Namun dia melakukan dosa besar. Lakin namun, idza kana hadza, jika orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastahillu al-kadziba, menghalalkan berdusta ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan berdusta atas nama Nabi. Yastahillu ta'ammudal kadzibi, menghalalkan ya menyengaja untuk berdusta atas nama Nabi, ala Nabi fahuwa kafir, maka dia kafir. Menghalalkan dusta atas nama Nabi, ya menghalalkan menyengaja untuk dusta atas nama Nabi, maka dia kafir. Wa amma idza kana, adapun jika orang tersebut la yastahillul kadziba, tidak menghalalkan dusta atas nama Nabi. Fahadha ba'duhum kaffarahu ka imamil haramain. Dalam hal ini orang tersebut, ba'duhum ay ba'dul ulama, sebagian ulama mengkafirkan orang itu, orang yang tidak menghalalkan dusta atas nama Nabi. Dinyatakan oleh Imam Haramain dan yang lainnya, dia sebagai orang kafir walaupun tidak menghalalkannya. Qala wa jumhuru ahli sunnah la yukaffiruna, sementara jumhur ahli sunnah tidak mengkafirkan orang itu selama tidak menghalalkan. Huwa murtakibu kabiratin, dia telah melakukan dosa besar. Mustahiqqun li hadzal wa'idi, dia berhak mendapatkan ancaman ini. Ancaman apa tadi? Ya, disiksa di dalam neraka, tinggal di dalam neraka sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan. In anzalahu Allahu bihi ay bidzalika alwa'id, jika Allah menginginkan untuk menurunkan siksanya kepada orang itu. Illam yatub kasairi ahlil kabair, jika dia tidak berdosa, jika dia tidak bertaubat dari dosa tersebut seperti seluruh pelaku dosa-dosa besar. Dari sini kita mengerti bahwasanya berdusta atas nama Nabi termasuk dari kabirah, termasuk dari dosa besar, ya pelakunya statusnya sebagaimana pelaku dosa-dosa besar yang lainnya jika dia tidak bertaubat. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuni. Jika Allah menghendaki, Allah tidak mengampuninya selama dia tidak menghalalkan ya dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.